أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, hati-hati. Semua aliran sesat pasti pertamanya menawarkan sesuatu yang mudah diterima. Aliran sesat apapun pasti menawarkan pertama kalinya perkara yang mudah diterima. Jangan dikira ketika Syiah mengajak kalian, mendakwahi kalian, jangan dikira mereka akan mengatakan pada kalian Abu Bakar itu begini, Aisyah itu begini, mencaci maki sahabat. Tidak. Pasti akan berbicara tentang subhanallah, betapa mulianya Ali bin Abi Thalib. Kita akan mengatakan, iya, Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang begini, yang begini, yang begini. Kamu pun masih menerima. Ali bin Abi Thalib ini begini, masih menerima terus keutamaan, keutamaan, keutamaan. Bahkan Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa engkau kedudukannya pada sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa. Hadis sahih diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dan seterusnya. Yani mereka hanya berbicara sekenanya. Dengan apa yang mereka anggap bisa diterima oleh kalian. Setelah kalian mengatakan begitu, baru mulai sudah yakin dengan keutamaan Ali sampai dikatakan seperti Harun bin Musa. Harun kan nabi, Musa juga nabi. Berarti kalau Rasul nabi, Ali juga nabi atau yang mirip dengan nabi. Subhanallah, saya sedih ketika membaca sejarah. Mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Kenapa enggak Ali? Itu nanti pada kajian yang kesekian. Demikian mula mereka para ahlul kalam, ahlul filsafat, tidak datang kepada kalian kemudian menentang Quran, menentang sunnah. Tidak. Mereka hanya berkata, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, afala taqilun. Bukankah Al-Quran mengatakan kita suruh berpikir? Iya ya, benar. Bukankah Allah menyatakan, afalam yanduru ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau melihat bagaimana unta diciptakan? Berarti kita suruh berpikir. Diajak berpikir, berpikir, berpikir, berpikir. Dibelokkan sedikit-sedikit kepada pemikiran-pemikiran ahlil kalam, pemikiran-pemikiran ilmu filsafat, dan kemudian Al-Qur'annya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Sampai mereka bergelimang tenggelam dalam lautan ilmu kalam, tidak pernah menyentuh Qur'an wala sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.